Beliau hafizahullah bernama Zulqarnain bin Muhammad Tulusi. Lahir di kota Makassar pada tanggal 17 Syakban tahun 1396 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 1976 Miladiah. Beliau mulai menuntut ilmu agama di Pulau Jawa pada tahun 1994, dan pada tahun 1995 beliau melanjutkan mempelajari berbagai bidang ilmu syariat kepada ahli hadis negeri Yaman, Syekh Al-Fadil Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, di pondok pesantren Darul Hadis negeri Yaman. Hingga pertengahan tahun 1999 seraya menghafal Al-Quran di negeri tersebut. Kemudian pada tahun 2004 beliau hafizahullah ta'ala menuntut ilmu kepada sejumlah ulama besar di Saudi Arabia, di antaranya yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil rahimahullah, lalu Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Ghudayan rahimahullah, lalu Syekh Al-Muhaddis Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, lalu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, lalu Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali hafizahullah, lalu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, dan Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, serta beberapa ulama lain di negeri tersebut. Selain menghatamkan Al-Quran sebanyak dua kali dari hafalan dengan membaca riwayat hafiz dari Muslim melalui jalan Asy-Syatibiyah dan Thayyibah An-Nashr dari dua ahli qiraah, di Saudi beliau juga memperdalam berbagai cabang ilmu agama dari ulama-ulama yang disebutkan di atas dan mengambil sanad-sanad periwayatan dari buku-buku salaf. Dan beliau juga menghadiri beberapa majelis dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada musim haji tahun 1998. Al-Ustaz Zulqarnain, aktivitas beliau adalah mengajar dan berdakwah di pondok pesantren atau Ma'had As-Sunnah Kota Makassar dan di berbagai daerah di Indonesia serta beberapa tempat di luar negeri. Beliau pun aktif menulis buku dan artikel serta menjawab beberapa pertanyaan di media cetak seperti www.annasihah.com, www.jihadbukankenistaan.com, www.militannasihah.com, dan www.zulqarnain.net. Di antara buku-buku yang beliau publikasikan, itu yang pertama adalah Panduan Puasa Ramadan di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang berikutnya, buku Meraih Kemuliaan Melalui Jihad Bukan Kenistaan Antara Jihad dan Terorisme. Lalu yang berikutnya, Indahnya Salat Malam, Tuntunan Qiyamul Lail dan Salat Tarawih. Lalu Keajaiban Lailatul Qadar. Lalu buku Mendulang Pahala di Bulan Zulhijjah. Lalu buku Renungan Bermakna di Saat Musibah Melanda. Buku Jerat-Jerat Dosa dan Maksiat. Dan buku Menggapai Ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak lagi artikel-artikel yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Insyaallah Al-Ustaz Zulqarnain akan mengisi materi tentang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari buku Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, kepada beliau kami persilakan untuk mengisi sesi yang pertama sampai jam 11.30 sebelum subuh.